فبسخ لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله Bapa dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalalu, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab, penjelasan tentang dua kalimat syahadat karya Al-Syeikh Al-Allama Al-Muhaddis Al-Faqih Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah. Semoga Allah Jalla Jalalu selalu menjaga dan membimbing beliau. Kita masuk kepada penjelasan tentang syahada Muhammad Rasulullah. Penjelasan tentang kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Di dalam masalah kesaksian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dianggap benar kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita mengikuti beberapa poin berikut ini. Biasanya keterangan para ulama itu ada 5 poin, tapi di dalam kitab kita ini ada 6 poin penting berkaitan dengan kesaksian atau syarat kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-i'tirafu bi risalatihi wa i'tiqadiha batinan fil qalbi. Mengakui kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meyakini bahwasannya Nabi kita memang Rasulullah, utusan Allah. Yang dimana meyakininya itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi yang pertama ini, mengakui kerasulannya Nabi kita Muhammad SAW dan meyakininya di dalam hati. Yang kedua, syarat syahadah anna Muhammad Rasulullah an-nutku bidhalika wa i'tirafu bihi zahiran, mengucapkan dan mengikrarkan dengan lisan. Artinya kita mengakui Nabi kita Muhammad sebagai Rasulullah, itu keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam, kita yakin. Kemudian setelah itu kita buktikan dengan ucapan kita. Nah, pembuktiannya itu tidak lain sebagai berikut, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan bukti iman kita, yaitu kita buktikan dengan perbuatan fisik kita. Kita tadi sudah membenarkan yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Kemudian kita manifestasikan dengan lisan kita, dengan kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian kita buktikan dengan fisik kita, maksudnya al-mutaba'atu lahu bi an ya'mala bima ja'a bihi minal haq wa yatruku ma naha anhu minal batil. Mengikuti dengan mengamalkan ajaran kebenaran yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus meninggalkan kebatilan yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, apapun yang diperintahkan oleh Nabi, ya kita laksanakan, dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tinggalkan. ini lebih condong sama dengannya adalah ta'atuh, mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah tasdiquhu fima akhbara bihi minal ghuyubi al-madiyati wal mustaqbilah atau mustaqbalah. Naam. Mustaqbalah. Tasdiquhu fima akhbara bihi minal ghuyubi al-madiyati wal mustaqbalati. Membenarkan segala apapun yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa hal-hal yang gaib ataupun ya baik berupa hal yang gaib yang sudah terjadi di masa lampau ataupun hal-hal yang gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang. Membenarkan segala apapun yang dikabarkan oleh Nabi SAW, ya termasuk berupa hal-hal yang gaib, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, baik yang sudah datang ataupun yang akan datang. Kemudian yang kelima, mahabbatuhu ashaddu min mahabbatin nafsi wal mali wal waladi wal walid wan nasi ajmain. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana cintanya kita kepada Nabi kita Muhammad SAW itu melebihi cintanya kita kepada diri kita sendiri, kemudian harta kita melebihi cintanya kita kepada harta kita, melebihi cintanya kita kepada anak-anak kita, melebihi cintanya kita kepada kedua orang tua kita, melebihi cintanya kita kepada manusia siapapun ia, entah suami ataupun istri. Kemudian yang terakhir, takdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin wal amalu bisunnatihi. Mendahulukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segala pendapat dan ucapan orang lain. Mendahulukan sabdanya Nabi dari segala pendapat dan ucapan orang lain, dan tentunya adalah mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Di sini disebutkan ada 6 poin. Kita bahas satu-satu. Kalau sebagian ulama, ya sebagian ulama yang menjelaskan seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, menjelaskan seperti ini. Kata beliau, ma'abayani syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Sebagaimana dengan penjelasan syahadah atau kesaksian bahwasannya Nabi Muhammad Rasulullah, maksud daripada kesaksian kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengikuti 5 poin berikut ini, atau mengikuti poin-poin berikut ini. Yang pertama adalah mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW melebihi cintanya kita kepada anak istri kita, kepada orang tua kita, ataupun kepada ya siapapun ia. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar dan Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai kalian tersebut menjadikan aku, menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai olehnya ketimbang anak-anaknya, ketimbang orang tuanya dan ketimbang siapapun manusianya. Bahkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kita tersebut kepada diri kita sendiri. Kita cinta kepada diri kita sendiri. Ya, tetapi cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW melebihi cintanya kita kepada diri kita sendiri. Umar bin Khattab pernah datang kepada Nabi SAW dan mengutarakan kecintaannya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, wallahi, wahai Rasulullah, demi Allah, ini ya, bahwasannya sesungguhnya aku sungguh sangat cinta kepadamu. Kecintaan yang sangat luar biasa kepada engkau dibandingkan makhluk yang lainnya. Kecuali tentunya cintanya aku kepadamu ya Rasulullah, setelah cintanya aku kepada diriku sendiri. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ya Umar, yang demikian itu tidaklah dianggap benar sampai engkau menjadikan aku engkau cintai ketimbang dirimu sendiri. Engkau mencintai aku melebihi cintanya engkau kepada dirimu sendiri. Kata Umar, al-an ya Rasulullah. Sekarang ini aku mencintai antum melebihi cintanya aku kepada diriku sendiri. Kata Nabi kita Muhammad SAW, al-an ya Umar. Sekarang baru dianggap benar cintanya antum kepada diriku sendiri. Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tentunya cintanya kita kepada Nabi Muhammad setelah cintanya kita kepada Allahu Jalla wa'ala. Allah yang pertama dan utama, setelah itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz adalah ta'atuh. Mentaati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apapun yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, laksanakanlah. Dan apapun yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggalkanlah. Dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, ayat yang ke-7, Allah jalla wa ala berfirman, "Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, laksanakanlah. Dan apapun yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW, tinggalkanlah. Bahkan, ikhwan wa akhawati fiddin, a'azani wa a'azakum Allah. Kecintaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh tidaklah dianggap benar sampai kita tersebut berkaitan dengan masalah ketaatan ini. Benarnya kecintaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, ya, benarnya cintanya kita kepada Allah Jalla Jalaluh, itu baru dianggap benar oleh Allah Jalla wa'ala ketika kita sanggup untuk taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada Allah baru dianggap benar ketika kita sanggup taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 31, Allah Jalla wa'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang mengaku cinta kepada Allah Jalla wa'ala, kecintaan mereka tersebut tidaklah dianggap benar sampai mereka tersebut sanggup untuk ikut ajaran engkau, sanggup taat kepada engkau. Ketika seseorang sanggup untuk taat kepada Nabi, apapun perintahnya Nabi, kita laksanakan. Apapun yang dilarang Nabi, kita tinggalkan. Baru dianggap kita tersebut benar dalam masalah kecintaan. Dan ketika kita sanggup untuk taat kepada Nabi kita Muhammad SAW, dipastikan dua hal ini kita dapatkan. Yang pertama, yuhibbukum Allah. Allahu Jalla Jalaluh mencintai kita. Yang kedua, kalau kita sanggup untuk taat kepada Nabi Muhammad SAW, yaghfir lakum dhunubakum. Allahu Jalla Jalaluh mengampuni dosa-dosa kita. Subhanallah. antum kenapa celana antum di atas mata kaki? Cingkrang ya. Naam, kenapa? Taat kepada Nabi. Rasulullah yang menyuruh aku seperti itu. Kita cuma sam'an wa ta'atan. Kita mendengar dan siap taat kepada Nabi SAW. Ketika antum pakai celana cingkrang di atas mata kaki, gamis juga di atas mata kaki, sarung juga di atas mata kaki, maka dua hal yang antum dapatkan. Kecintaan dari Allahu Jalla Jalaluh, dan juga setiap kali kita memakai celana kita, gamis kita, pakaian kita tidak isbal, ya cingkrang katanya itu, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan itu pakaian laki-laki muslim seperti itu, di atas mata kaki, jangan isbal. Paling tidak kita katakan segaris dengan mata kaki. Ya, di atas mata kaki lebih utama. Jangan sampai tertutup mata kakinya. Yang disebut dengan istilah apa? Isbal. Subhanallah. Antum masya Allah, setiap kali kuku panjang, antum potong. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka taat kepada Nabi SAW. Karena Nabi memerintahkan itu. Subhanallah. Ketika antum sanggup seperti itu, maka dipastikan Allahu Jalla Jalaluh mencintai antum. Dan dosa-dosa antum diampuni oleh Allahu Jalla Jalaluh. Apapun. Ya, berkaitan dengan ketaatan apapun. Bahkan kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Abu Hurairah. Dan juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku, siapapun dia, laki, perempuan, pasti masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan dan menolak untuk masuk surga. Para sahabat keheranan. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wa man ya'ba?" Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, apa ada manusia yang enggan untuk masuk surga? Apa ada manusia yang menolak untuk masuk surga? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man 'asani faqat aba." Orang yang sanggup taat kepadaku, perintahku dia laksanakan, laranganku dia tinggalkan, berarti dia tersebut siap untuk masuk surga. Tetapi sebaliknya, waman asani, dia bermaksiat kepadaku, perintahku dia tidak laksanakan, laranganku malah dilanggar oleh dia, berarti dia tersebut sama saja menolak untuk masuk surga. Ibu-ibu, tadi kan saya cerita tentang Ummul Fida. Ummul Fida kebiasaannya apa, Ibu? Kerok alis dan potong bulu mata. Ketemu dengan sahabat siapa Bapak tadi? Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu an. Ditegur oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud, "Sufya anti ya Ummul Fida. Apa yang anti lakukan ini, mengerok alis, memotong bulu mata, mal'unah, dikutuk oleh Allah dan Rasulnya." Dia kan nanya, anak qari'ah, aku ini orang yang selalu mengerjakan dan membaca Al-Quranul Karim, menghatamkan Al-Quranul Karim. Demi Allah, aku tidak pernah mendapatkan barang satu ayat pun yang melarang aku untuk mengerok alis dan memotong bulu mata. Di surah yang mana, ayat yang mana, aku ingin tahu. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Wallahi, demi Allah, yang demikian tersebut ada di dalam Al-Quranul Karim. Termaktub dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, ayat yang ke-7 tadi. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW, ambillah. Apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, laksanakanlah. Apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, tinggalkanlah. Termasuk yang dilarang dan dikutuk oleh Nabi SAW adalah mengerok alis dan memotong bulu mata." Seketika itu ibu-ibu, Ummul Fida langsung mengucapkan taubat. Tubtu ilallah. Aku bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Dikarenakan ketidakpahamanku, dikarenakan ketidakmengertianku, sampai aku tersebut zalim kepada diri sendiri dengan mengorok alis dan memotong bulu mata. Subhanallah. Taat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita ingin dianggap benar dalam kesaksian kita, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Aziz bin Bas, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tasdikuhu fima akhbara. Membenarkan kabar berita yang datangnya dari Nabi SAW. Ya, membenarkan, mempercayai, mengimani kabar berita yang datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kita tahu apa yang disampaikan oleh Nabi dengan lisan beliau itu tidak lain wahyu yang datang dari Allah Jalla Jalaluh. Yang artinya apapun yang disampaikan oleh Nabi pasti benar dan wajib untuk kita imani. Allah yang menyatakan itu dalam surah An-Najm ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata-kata, memberitakan, menceritakan termasuk masalah yang gaib yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi, termasuk menghalalkan, mengharamkan, kecuali wahyu yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fi din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak-bapak, cukuplah dalam masalah yang ketiga ini. Seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Utsman atau Abdullah bin Abi Quhafah. Siapa dia ini? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu kunyah, gelar atau julukan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada Abdullah bin Utsman atau Abdullah bin Abi Quhafah. Subhanallah, ketika terjadi Isra dan Mi'raj pada zaman itu, jika sekiranya di antara bapa dan ibu ini ditakdirkan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk hidup di zaman terjadinya Isra dan Mi'raj, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu, apakah bapa ibu ini satu barisan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau jangan-jangan satu barisan dengan Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Karena itulah yang terjadi. Di zaman itu terjadi Isra Mi'raj. Kaum kafir Quraisy berbondong-bondong datang kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq yang namanya asli Abdullah bin Utsman. Kata mereka kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Abdullah bin Utsman, ya Abdullah bin Abi Quhafah. Nama asli daripada Abu Bakar As-Siddiq. Antum sudah dengar belum bualannya Muhammad hari ini? Kata Abu Bakar As-Siddiq, apa-apaan antum ini? Apa-apaan kalian ini? Kok inginnya menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hei Abdullah, ketahuilah, sahib antum itu, sahib ente itu, barusan saja mengatakan kepada kami bahwasannya dia tadi malam baru datang dari Baitul Maqdis yang ada di Palestin, kemudian dari Baitul Maqdis yang ada di Palestin menuju Allahu Jalla wa'ala di langit sana. Dia bilang bahwasannya perjalanan yang dia lakukan cuma satu malam. Hal yang mustahil, impossible, gak masuk di akal pikiran kami. Inti kan tahu ya Abdullah bin Utsman, perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis yang ada di Palestine berpekan-pekan, berminggu-minggu, seorang yang bernama Muhammad cuma mengaku satu malam saja. Enggak masuk akal. Yang ngomong begituan pasti majnun, pasti orang gila, kata kaum kafir Quraisy. Subhanallah. Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq? Wallahi, demi Allah, Idza kana al-qaul min Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza zaka al-qaul min Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika itu omongan betul-betul dari Muhammad bin Abdullah Rasulullah, fa ana awwalu mu'minun bihi. Aku orang yang pertama kali mempercayainya. Aku orang yang pertama kali membenarkannya. Aku orang yang pertama kali mengimaninya. Tapi jika sekiranya kalian cuma membual untuk memfitnah Nabi kita Muhammad SAW, fa antumul zalimun. Sungguh kalian ini zalim yang sangat luar biasa. Subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq pantas mendapatkan gelar As-Siddiq. Selalu membenarkan apapun yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk secara khusus tentang Isra dan Mi'raj ini. Subhanallah. Ya, Abu Bakar As-Siddiq kita contoh. Sebenarnya Abu Bakar kan bisa saja tabayun dulu, kalifikasi dulu. Sebentar ya. Anda enggak bisa mengasihkan pendapat dulu. I have no idea ya. Sebentar. Anda mau tanya dulu, tabayun. Jangan-jangan ente pada cuma fitnah doang. Bisa dong. Kita katakan, tapi tidak dengan seorang Abdullah bin Utsman ini. Tidak dengan Abu Bakar As-Siddiq ini. Jika itu omongan dari Muhammad, aku yang pertama kali membenarkan. Kalian mau apa? Subhanallah. Nah, kadang di antara kita ini, lemahnya kesaksian kita kepada Nabi Muhammad SAW, ketika disodorkan satu hadis, bu maaf bu ya, ini haram bu ya. Masa sih? Masa begini haram? Subhanallah. Gak pernah tabayun, sat sahih sat. Memang hadisnya benar tuh. Gak boleh beginian. Subhanallah. Kadang di antara antum, ketika disodorkan satu hadis, pak, ini pak. Ah, gak masuk akal. Ustaz ada-ada aja lu ustaz. Subhanallah. Bukan begitu? Padahal kita tersebut ketika memang itu betul-betul dari Nabi SAW, dari Muhammad bin Abdullah, sahih itu hadis, wajib kita untuk membenarkan, mempercayai dan mengimani. Itu kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah mantap belum? Belum. Tahap yang keempat. Tahkimuhu, benarnya kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhukum dengan hukumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengambil hukum dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, Surah An-Nisa surah yang keempat ayat 65. Allahu Jalla Jalalu berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Allah, demi Tuhan kalian, mereka-mereka tersebut tidaklah dikatakan beriman, tidak sempurna iman mereka. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka tersebut mengambil hukum dari engkau wahai Muhammad, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Sampai mereka tersebut mengambil hukum dari engkau wahai Muhammad, apa yang mereka perdebatkan, apa yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tersebut ketika engkau memutuskan itu hukum, tidak ada perasaan apa-apa di kalbu dan di hati mereka, dan mereka tersebut menerima apapun keputusan engkau. Wa yusallimu taslima. Ini ceritanya asbabun nuzul dari ayat ini. Ada dua orang sahabat yang bertikai tentang masalah dunia. Subhanallah, ketika datang ke hadapan Nabi untuk meminta Nabi menjadi hakim, diputuskanlah oleh Nabi dengan satu hukuman, dengan satu hukum. Ternyata ada di antara dua sahabat ini yang merasa tidak puas dengan apa yang diputuskan oleh Nabi SAW. Turunlah ini ayat. Subhanallah. Kalau masalah dunia saja, ketika diputuskan oleh Nabi, kita tersebut tidak terima, itu dosa. Apalagi yang berkaitan dengan din, dengan agama. Subhanallah, disebutkan dalam surah Al-Ahzab. Ayat 36. Surah Al-Ahzab ayat 36. Allah Jalla Jalalu berfirman, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah pantas buat mukmin baik laki ataupun perempuan apabila Allah Jalla Jalalu dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW memutuskan satu perkara, kemudian ada di antara kaum muslimin tersebut yang mencoba-coba untuk memilih-milih dari perkara yang telah diputuskan tadi berkaitan dengan perkaranya mereka. Seharusnya sikap seorang mukmin tersebut ketika diputuskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan satu hukum, maka wajib kita tersebut mengambil itu hukum. Subhanallah. Cukuplah bagi kita imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, menjadi contoh dan suri teladan kita dalam masalah ini. Imam Abu Hanifah dalam satu ucapannya, bagaimana mengajari kita agar ikut mengambil hukum dari hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, "La yahillu li ahadin ay ya'khudha min aqwalina illa ay ya'rifa min ayna akhadna." Tidak halal, haram buat kalian untuk mengambil pendapat-pendapat kami, untuk mengambil pemikiran-pemikiran kami, kecuali kalian tahu dari mana kami mengambilnya. Dari Al-Quran, dari As-Sunnah, ahlan wa sahlan untuk kalian ambil. Tapi kalau ini pendapat bertentangan dengan ajaran Quran dan ajaran Sunnah Nabi SAW, maka haram buat kalian untuk mengambilnya. Begitupun juga Imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'ah, ketika khutbah Jum'at di Masjid An-Nabawi, Imam Malik mengatakan, "Kullu qawlin yu'khadu wa yu'ghad illa sahibu dhalikal kubur." Setiap pendapat, setiap pemikiran bisa diterima, bisa ditolak, kecuali yang datang dari pemilik itu kuburan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah, ya imamuna, konon katanya imam kita, subhanallah, Imam Syafi'i, imamnya kita. Bagaimana beliau rahimahullah mengajarkan kepada kita wajibnya kita tersebut mengambil hukum dari hukum yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah, "Kullu mas'alatin aqulu fiha bi khilafi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ana uraji'un anha fi hayati wa ba'da mamati." Setiap masalah yang aku pernah berkomentar di dalamnya, yang aku pernah memberikan pendapat di dalamnya, ternyata pendapatku itu, ternyata pemikiranku tersebut bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, maka aku pastikan aku tinggalkan pendapatku dan aku kembali kepada sunnah Nabi SAW, baik ketika aku masih hidup sekarang ini ataupun ketika sudah meninggal dunia. Subhanallah. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Artinya kalau sekiranya kita tidak sejaman dengan Imam Syafi'i sekarang ini, ternyata kita buka-buka kita ada dari pendapat beliau yang bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah, kata Imam Syafi'i apa? Tinggalkan itu pendapatku, kembali kalian kepada ajaran Quran dan ajaran Sunnah Nabi SAW. Itu Imam Syafi'i. Pernah Imam Syafi'i ketika berada di Mesir, subhanallah, ada seseorang yang bertanya, "Ya Imam, di hadapanku ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ternyata ini hadis bertentangan dengan pendapatmu. Ana mau tanya sama antum, ana ikut hadis Nabi ataukah ikut pendapat antum?" Subhanallah, kata Imam Syafi'i. Jika antum melihat aku menghalalkan khamar, apakah engkau juga ikut menghalalkan khamar? Jika antum melihat aku mengharamkan yang Allah halalkan, apakah engkau juga ikut mengharamkan? Jika engkau mendapati aku, ya, menghalalkan yang Allah haramkan, apakah engkau juga ikut menghalalkan? Wallahi, jangan seperti itu, kata Imam Syafi'i. Dan aku mengatakan, idza dzakal haditsus sahih fa huwa madhhabi. Jika hadis yang antum bawakan itu betul-betul sahih dari Nabi SAW, itulah madhabku dan itulah pendapatku. Subhanallah, di mana kita? Kita yang selalu mengatakan ana pengikut Imam Syafi'i, Syafi'iyah. Kadang ketika disodorkan, ini loh hadis Nabi, ini bertentangan loh. Subhanallah, kadang ketika bersesuaian dengan hawa nafsu, ikut Imam Syafi'i. Tapi ketika tidak bersesuaian dengan hawa nafsu, tinggalkan Imam Syafi'i. Menclak-menclek, ke kanan, ke kiri. Enggak jelas. Subhanallah, contoh Imam Syafi'i. Bagaimana dalam bersikap? Ikut sunnah Nabi SAW. Ambil hukum dari Nabi SAW. Jangan kita tersebut mencari enaknya saja. Kalau sekiranya sesuai nafsu, ikut Imam Syafi'i. Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu, tinggalkan Imam Syafi'i. Na'udzubillah. Imam Syafi'i tidak mengajarkan seperti itu. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata Imam Ahmad, segala pendapatku yang ternyata pendapatku itu bertentangan dengan sunnah Nabi, lemparkan pendapatku di dinding. Cung, cung. Seperti itu. Ambil apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah, bagaimana? Subhanallah, ambil hukum dari hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau ada ustaz antum bertentangan dengan pendapat Nabi, antum ikut ustaz apa ikut Nabi? Iya, makanya jangan terlalu ta'assub, osobiyah antum. Enggak mungkin ustaz ana ngomong begitu. Ini pendapat ustaz antum. Iya, benar pasti. Na'udzubillah. Orang itu benar kalau dia sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum jangan sekali ikut si Azhar, ikut ustaz ini, ikut ustaz itu, enggak. Yang antum ikuti itu adalah Nabi Muhammad SAW. Bukan karena ini, ustaz ini, ana ikut ustaz ini. Kalau ustaz ini enggak ngomong begini, ana enggak mau juga ngomong. Subhanallah. Artinya kita ini ikutnya kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ikut ustaz. Ya. Bukan ikut kiai, bukan ikut ya siapapun manusianya. Yang kita ikuti itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang kelima, nah, adalah ibadah bima syara. Ya, beribadahnya kita, beramalnya kita sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, syariat yang telah diamanahkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW, semuanya telah disampaikan oleh Nabi, semuanya telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk masalah tata cara ibadah. Ya, termasuk apa? Tata cara beribadah. Hendaknya kita beribadahnya, beramalnya sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tersebut ya beribadahnya kita, beramalnya kita tidak bersesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasannya amalan kita, ibadah kita baru bisa diterima oleh Allah Jalla wa'ala ketika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama apa? Al-ikhlas. Yang kedua? Ittiba. Dua i, ikhlas dan ittiba. Sesuai dengan apa yang Allah Jalla Jalalu firmankan dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, ayat yang terakhir, tepatnya ayat 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِكَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang berharap, berkeinginan untuk ketemu dengan Allah Jalla wa'ala. Kapan kita ketemu dengan Allah? ketika sudah masuk surga. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Jalla Jalaluh dalam surah Yunus, wa ahsanul husna wa ziyada, mereka akan masuk surga, ya, tempat yang paling nikmat, yang paling bagus, dan akan mendapatkan tambahan nikmat. Para sahabat ridwan Allah ajmain bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wa ma hadhi ziyada, apa tambahan nikmatnya? Faqala Rasulullah, an-nazar ila wajhillah. Rasulullah menjawab, melihat dan ketemu dengan Allah Jalla wa'ala. Nah, kalau kita ingin masuk surga, apa yang kita lakukan? Falya'mal amalan saliha, melakukan amal saleh. Kata al-imam al-qadhi Iyad dan juga al-imam Ibn Kathir rahimahullah rahmatan wasi'ah, kata amal saleh pada ayat itu tidak lain amalan yang bersesuaian dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita tersebut beramalnya, beribadahnya tidak bersesuaian dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal tapi amalannya tersebut tidak sesuai dengan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bersesuaian dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Hadis dari Ibunda Aisyah. Tapi ketika kita beribadah, beramal yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi tadi, apa yang kita lakukan yang kedua? Wala yushrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan menyekutukan Allah. Artinya ikhlas kerana Allahu Jalla wa'ala. Salat yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi, ikhlas kerana Allahu Jalla wa'ala. Kita berzakat, kita berpuasa, berpuasanya kita tersebut yang sudah sesuai dengan tuntunan Nabi, hendaknya ikhlas kerana Allahu Jalla wa'ala. Kita berhaji, kita berumrah, haji yang telah kita kerjakan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi, haruslah diiringi dengan keikhlasan. Ya, umrah yang bersesuaian dengan ajaran Nabi SAW, haruslah ada yang namanya keikhlasan. Subhanallah. Tapi Ustaz, bagaimana caranya agar kita tersebut beribadahnya bersesuaian dengan tuntunan dan ajaran Nabi SAW? Kalau kita ingin beribadahnya sesuai dengan sunnah, disebutkan tadi, yang terakhir, yang keenam di sini kan, beribadah sesuai dengan sunnah Nabi. Bagaimana caranya? Ada enam cara. Yang pertama, agar kita beribadahnya sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi adalah ma'rifatu adillah wal hujjah, mengetahui dalil dan hujjah. Antum jangan bosan-bosan jika ada ustadz yang menyampaikan satu ajaran atau satu amalan, tapi beliau maaf tidak membawakan dalil dan hujjah. Antum boleh tanyakan, ustadz, antum tadi mengajarkan kita tentang satu amalan, tapi maaf ustadz, selama satu jam setengah kajian antum gak menyebutkan dalilnya apa tuh amalan yang antum ajarkan tersebut. Nah, dalilnya apa ustadz? Hujjahnya apa? Seperti itu. Karena kita beragama ini pakai dalil, bukan pakai akal pikiran. Kita beragama ini pakai hujjah-hujjah yang sahihah, ya, bukan dengan hawa nafsu. Harus pakai dalil. Ibadah salat, salat yang mau waktu wajib, ada dalil. Berpuasa di Ramadan, ada dalil. Menunaikan zakat, ada dalil. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua, kalau kita ingin beribadahnya, beramalnya sesuai dengan sunnah dan ajaran Nabi SAW adalah ma'rifatul qadar, mengetahui tentang porsi ibadah. Karena ibadah ini ada porsinya, ada takarannya, ada ukurannya, sesuai dengan hujjah dan dalil. Seperti misalnya, ya, berkaitan tentang masalah pembacaan ayat kursi setelah salat wajib. Berapa kali? Satu kali. Kata antum, tat dikit banget, tat 10 emang kenapa? Subhanallah. Iya kan? Kemudian, kalau kita punya anak, di hari yang ketujuh, kita menyembelih kambing. Namanya apa? Akikah. Atau akikah, ya. Sudah di Indonesia kan. Kalau dapat anak laki-laki, berapa ekor kambing? Dua. Takarannya, ukurannya dua. Kalau anak perempuan, satu. Ternyata kita dapat anak laki-laki kembar, dua. Berapa ekor kambing? Empat. Kalau anak perempuan kembar, nah, antum terbawa pikiran antum dan hawa nafsu antum. Harusnya kan anak gak tahu tat, ya ibu-ibu. Akibat pengaruh ibu-ibu antum. Seperti itu jadinya. Nah, harusnya kan I have no idea, gak tahu Ustaz. Iya ya, kalau kembar berapa? Ternyata kan tetap dua. Kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan juga tetap satu. Bayangkan kalau anaknya empat kembar kali dua. Allahu Akbar. Iya kan? Nah ini kadang, karena kita itu mudah terpengaruh oleh pikiran kita dan hawa nafsu kita. Bukan begitu? Nah, saya minum dulu. Enam. Tip. Termasuk yang lainnya lah. Takarannya itu adalah. Seperti misalnya. Ucapan kita. Berkaitan dengan tasbih. Tahmid. Takbir. Ya. Kemudian tahlil. Kan ada ukurannya. Ada takarannya juga. Termasuk berkaitan dengan sholat yang lima waktu. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kan ada ukurannya, ada takarannya. Di antara antum, Ustaz, ana baru ngaji, Ustaz, lagi semangat-semangatnya ana bikin salat subuh 10 rakaat. Emang kenapa sih? Subhanallah. Itulah sudah dalilnya, itulah takarannya. Bukan begitu, subhanallah. Ada seorang tabi'in namanya Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab. Dia sedang berada di masjidnya. Ada orang salat sunnah qobliyah subuh 8 rakaat. Qobliyah subuh berapa rakaat, ibu-ibu? 2. Kata Nabi dalam hadis Ibunda Aisyah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Ini orang 8 rakaat salatnya. Ditunggu oleh al-imam Sa'id, ya Sa'id bin Musayyib ini. Subhanallah, selesai salat, syuk, maaf ya akhi, antum ana lihat qobliyah subuh 8 rakaat. Antum tahu enggak qobliyah subuh cuma 2 rakaat? Ini orang nyolot. Hei imam, hei Sa'id bin Musayyib, kalau ana 8 rakaat, emang Allah mengazab ana, menyiksa ana? Apa salahnya sih ana salat 8 rakaat? Subhanallah, kata al-imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah rahmatan wasi'ah, memang benar sih Allahu Jalla wa'ala tidak mengadab antum dikarenakan antum sholat, tapi Allahu Jalla wa'ala mengadab antum, menyiksa antum dikarenakan menyelisihi Nabi antum. Kenapa? Menyelisihi Nabi antum. Iya kan, ada orang, emang gak salah kalau ana sholat lagi, kenapa? Sombong banget nih orang. Iya kan? Benar, inti sholat gak diazab sama Allah, gak disiksa oleh Allah Jalla wa'ala. Orang itu diazab, disiksa oleh Allah Jalla wa'ala ketika seseorang itu menyelisih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kira. Nah itu yang kedua, mengetahui porsi ibadah, takarannya. Yang ketiga, ma'rifatu ajnasiha, mengetahui tentang jenis-jenis ibadah. Seperti misalnya, kita tahu kalau kita hajian, salah satu manasiknya itu kan melempar jamarat. Yang kita lempar apa? Ya, batu kan? Ada jamaratul ula, ada al-wusta, ada aqabah. Ada sughra, ada wusta, ada aqabah. Yang kita lempar apa? Batu. Batunya pun kecil takarannya. Jangan batu gunung. Nah, menyelisih sunnah, ya kan? Antum, anak kan pakai batu juga, tapi batu gunung antum itu. Paling besarnya itu, sebesar kotoran kambing. Tahu dong, pernah lihat kotoran kambing? Sebesar itu. Nah, subhanallah, artinya batu yang dilempar. Tapi antum itu memang pingin balas dendam sama iblis, sama syaitan. Antum semua, antum lempar. batu dilempar, kain apa, sandal dilempar, sepatu dilempar, kain ihram dilempar. Alhamdulillah bawahannya enggak dilempar. Bapak kenapa antum begini pak? Anda pingin balas dendam Ustaz? Ya, gara-gara iblis nih, Anda banyak maksiat. Makanya mumpung ada iblis di sini, pak, iblisnya enggak ada pak, setannya enggak ada, yang ada bapak kesetanan. Ini cuma sebagai wujud zikir kita kepada Allah Jalla Jalalu. Nah, subhanallah. Kalau kurban, ya, subhanallah. Kita menyembelih apa? Hewan ternak kan? Jenisnya ada dong? Unta, sapi, atau yang sejenisnya, yang satu pam, satu keluarga, satu kabilah, kerbau. Kemudian yang ketiga, kambing. Atau yang satu kerabat, satu pam, satu kabilah, domba. Ada di antara antum, Ustaz, ana bosan, Ustaz. Sapi lagi. Ana pingin jerapah, Ustaz. Kan lebih mahal. Kan setengah M ya. Setengah M apa satu M itu? Nah, jerapah. Ana bosan, sapi lagi. Boleh gak? Gak boleh. Meskipun lebih mahal. Ada di antara antum, subhanallah, ibu-ibu lagi lah. Pingin korban juga. Cuma fulus 2 juta. Gak cukup beli kambing. Kambing yang sesuai dengan kriteria 2 juta setengah. Stat 2 juta doang. Fulusnya stat gak cukup beli kambing. Berarti ibu gak wajib untuk berkorban. Gak stat, anak pingin ganti sama ayam, bebek. Boleh gak? Gak boleh juga. Jelas ya? Paham gak? Nyambung gak antum tentang ikut sunnah ini? Nah, gak mesti kencang-kencang ya. Taib. Kemudian selanjutnya. Yang keberapa? Keempat. Ya, ma'rifatu zamaniha au awqatiha, mengetahui waktu-waktu ibadah. Kayak salat yang 5 waktu kan ada waktunya ya. Kata Allah Jalla Jalalu dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 103, fa'aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, kerjakanlah salat yang 5 waktu. Sesungguhnya kewajiban salat yang 5 waktu ini wajib jika waktunya telah tiba. Ada waktunya. Termasuk juga berkurban tadi ada waktunya. Di bulan apa? Di bulan Zulhijjah. Berapa hari? Salah. 4, benar ibu-ibu. 4 hari. Tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah, ayyamut tasyrik. Kata Nabi SAW, ayyamut tasyrik, ayyamut dhabhin. Hari-hari tasyrik, hari menyembelih korban. Nah, ada di antara antum, Ustaz, kemarin kan enggak ada fulus, Ustaz, waktu Idul Adha. Sekarang alhamdulillah tanah udah laku, Ustaz. Ana pengin korban sekarang boleh enggak? Ya enggak boleh, waktunya habis. Mudah-mudahan antum panjang umur hingga ketemu musim hajian, yaitu bulan Zulhijjah. Nanti berkurban nanti tanggal 10, 11, 12 dan tanggal 13. Seperti itu. Termasuk akikah juga. Yang ada dalil apa? Hari ketujuh. Hari ketujuh enggak bisa, 14. Hari yang ke-14, 21. Itu yang ada dalil. Sebagian ulama ya, enggak ada dalil nih. Sebagian ulama menambahkan sampai masa safih, yaitu umur 2 tahun. Lewat 2 tahun tidak ada lagi akikah. Nah, antum kan Masya Allah. Stat dulu kan abah, umi, stat, kesian, kere, stat, miskin. Ana ini belum diakikahin, stat. Subhanallah, sekarang kan ana tajir, stat. Subhanallah, fulus ana kaya tisu, stat. Ana pingin akikah nih. Gak boleh lagi, pak. Antum udah tua. Nanti kalau antum punya anak, baru antum punya kewajiban untuk mengakikahin anak antum. Kalau antumnya sudah dimaafkan oleh Allah Jalla wa'ala, dikarenakan ketidakmampuan orang tua antum untuk beli kambing untuk mengakikahkan antum. Jelas ya? Jadi akikah tersebut wajibnya bagi orang yang mampu secara finansial. Kalau enggak mampu ya sudah. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, banyak lagi lah kita katakan. Seperti misalnya berkaitan dengan sholat kan ada waktunya. Ya, antum ini kan mukim ya di Surabaya. Start. Ya, ana itu besok ini berangkat nih start, mau keluar kota. Cuma berangkatnya itu jam 10 atau jam 11. Nanti mungkin zuhurnya itu di perjalanan start, ana khawatir gak bisa sholat zuhur. Boleh gak besok itu ana nanti sholat zuhurnya jam 10 atau jam setengah 11? Boleh gak? Enggak boleh. belum waktunya masuk. Tidak boleh yang demikian. Maka sesuaikan dengan waktunya. Kemudian yang kelima, mengetahui tempat-tempat ibadah. Seperti misalnya, kalau laki-laki salat wajib di mana? Di masjid. Kalau perempuan salatnya di mana? Di rumah. Ya kan? Seperti itu. Di bagian yang paling bagus, di dalam kamarnya. Tapi secara umum di rumahnya. Nah, kalau itikaf tempatnya di mana? Di masjid. Kata ibu-ibu, Ustaz, takut fitnah, Ustaz. Laki-lakinya banyak di masjid kita ini. Gimana kalau ana nyawa rumah, kemudian ana kumpulkan ibu-ibu, kemudian itikaf di rumah itu. Boleh enggak ibu-ibu? Enggak boleh. Itikaf itu di mana? Di masjid. Kata Allah Jalla wa Jalalu dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Di masjid, bukan di rumah. Termasuk misalnya di antara antum, Ustaz, kita kan tahu tempatnya haji kan di mana? Di Mekah. Bukan begitu? Di situ ada Ka'bah untuk kita tawaf, Mas'a tempat sa'i, Bukit Safa, Bukit Marwah, ada Musdalifah, ada Arafah, ada Mina, ya, ada tempat pelemparan jamrah di Mekah. Ustaz, susah, Ustaz, yang haji nunggu 10 tahun, Ustaz. Ya, kadang paling cepat juga kadang 2 tahun. Gimana, Ustaz, ya? Ana pengin cepat takut meninggal dunia. Kebetulan tanah ana banyak di sini ratusan hektar. Gimana kalau kita bikin Mina-minaan, Musdalifah-musdalifahan, Arafah-arafahan? Boleh enggak, Ustaz? Yang ada antum dibilang orang gila. Jelas ya? Nah, jangan seperti itu. Ada tempatnya. Tempat beribadah tersebut. Kemudian yang terakhir sebagai penutupnya, bahwasannya berkaitan kita ini bisa ikut sunnah ketika mengetahui tertibnya ibadah, urutannya ibadah. Kayak sholat dan wudu, yang mana yang duluan? Ya, wudu bagus sholat. Bahkan syarat sahnya sholat kita apa? Harus ada wudu. Saat malas, start. Anak sholat dulu ya, nanti gampang lah. Kalau keluar dari masjid ini baru wudu. Boleh enggak? Enggak boleh. Sholat, ruku dulu apa sujud dulu? Ruku kan? Ruku, iktidal, sujud. Sekali-sekali kali ya sujud dulu baru ruku, gimana, Sab? Enggak bisa. Tertibnya begitu. Atau kalau misalnya kita lagi umrah misalnya, tawaf dulu apa sa'i dulu? Tawaf dulu. Kata ibu-ibu, Ustaz, ana lagi dapat, Ustaz. Gimana kalau sa'i kan enggak ada syarat, harus suci, Ustaz. Gimana kalau ana sa'i dulu kemudian potong rambut sebagai tahallul umroh ana, nanti kalau suci baru tawafnya deh, sama sholat di belakang makam Ibrahim atau sholat sunnah tawafnya. Gak boleh, Bu. Tertibnya itu, ibu suci dulu, nanti tawaf, habis tawaf, sholat sunnah tawaf, kemudian sa'i baru tahallul. Kan seperti itu, ada tertibnya. Nah, insya Allah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti 6 hal tadi, maka insya Allah amalan kita apa? Sesuai dengan sunnah dan tuntunan serta ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai ya tentang syarat-syarat syahadah Muhammad Rasulullah. Tayib, pembahasan yang keempat terakhir, konsekuensi la ilaha illallah. Saya bacakan. Konsekuensi la ilaha illallah yaitu meninggalkan ibadah kepada selain Allah dari segala macam sembahan yang dipertuhankan sebagai keharusan dari kalimat la ilaha. Artinya kita menafikan segala bentuk ibadah selain Allah yang kita tetapkan hanyalah beribadah kepada Allahu Jalla wa Ala. Ini konsekuensi. Konsekuensi orang mengucapkan la ilaha illallah, dia hanya beribadah kepada Allah, dan sembahan-sembahan selain Allah itu ya harus dinafikan, harus ditiadakan, harus dianggap batil, harus diingkari, dan harus di bumi hanguskan. Jelas? Bagi orang yang mengikrarkan tetapi melanggar konsekuensi dari ucapan yang dia ucapkan berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga mereka menetapkan ketuhanan yang sudah dinafikan, baik berupa makhluk, kuburan, pepohonan, bebatuan, dan para togut lainnya, maka mereka tersebut belum menjalankan konsekuensi dari dua kalimat syahadat atau dari konsekuensi kalimat tauhid la ilaha illallah. Mereka yang berkeyakinan bahwa tauhid adalah bid'ah, mereka menolak para dai yang mengajak kepada tauhid dan mencela orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah semata. Ini pun juga orang-orang yang belum menjalankan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Intinya, konsekuensi daripada la ilaha illallah, kita tersebut beribadahnya hanya kepada Allah dan kita menafikan segala bentuk peribadahan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Ibadah-ibadah selain Allah kita nafikan. Yang kita tetapkan ibadah kita hanya kepada Allah Jalla wa'ala semata. Nah, sedangkan konsekuensi kita kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mentaati beliau SAW, membenarkan kabar berita yang datang dari Nabi Muhammad SAW, meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW, membatasi diri hanya dengan mengamalkan sunnahnya saja, artinya beribadahnya kita, beramalnya kita sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, pembahasan kelima ini di masjid kita ini, masjid apa? Jami Mekkah, ha? Ini setiap bulan ada Samahatul Walid, ayahanda kita, ustaz kita, syekh kita, ya, Abdullah Rai. Beliau membahas khusus tentang nawakidu, ya, syahadatain. Hal-hal yang membatalkan dua kalimat syahadat. Antum duduk sama beliau, belajar tentang hal-hal yang membatalkan dua kalimat syahadat. Termasuk kalau syahadatnya batal, berarti batal juga keimanan dan keislamannya. Duduk sama beliau, beliau curahkan waktu satu bulan satu kali ke sini. Pekan ke berapa? Pekan ke satu hari apa? Nggak tahu antum? Anak aja tahu. Hari Ahad. Hari Ahad. Pekan pertama. Oh, dua kali. Pekan pertama dan pekan kelima. Pekan pertama sama pekan kedua, masya Allah. Nah, ini ada 10, ya, ada 10 yang membatalkan dua kalimat syahadat kita. Antum duduk sama beliau, itu guru ana, masya Allah, Samahatul Walid, masya Allah. Beliau lebih paham lah tentang masalah yang terakhir ini. Karena kalau diteruskan, ana sudah suara habis. Jadi takutnya kurang menarik, ya, takutnya nanti besok nggak bisa ceramah. Besok ada jadwal lagi di Jakarta. Apa boleh buat? Kita putuskan sampai di sini saja. Insyaallah kita katakan kita akan ketemu lagi, ya, suatu hari kelak. Insyaallah biidznillah, nanti dengan pembahasan kitab yang lain. Selesai insyaallah. Tinggal kelimanya nanti, ya. Hal-hal yang membatalkan dua kalimat syahadat. Antum belajar, antum duduk, ambil ilmu dari Syekh Samahatul Walid, ayahanda, Ustaz Abdullah Rai. Hafizahullah. Semoga Allah selalu menjaga beliau. Taib, cukup ya? Ada pertanyaan? 15 menit lah. Ujian dulu apa pertanyaan? Ujian sih gampang banget itu. Kata panitia kegampangan start. Berarti gak ada hadiah katanya. Jangan panjang-panjang ya. Ini kayak orang curhat nih. Ustadz, setiap muslim kan akan diuji, ya. Apakah boleh kita meminta kepada Allah agar diuji pada masalah ekonomi saja, tapi jangan diuji masalah kesehatan? Antum jangan minta-minta juga seperti itu. Allahu Akbar. Ada-ada aja ya. Subhanallah. Minta kepada Allah yang baik-baik. Bukan minta, ya Allah uji masalah ekonomi, uji masalah ini ya Allah. Subhanallah. Emang matematika, pelajaran, la ilah, la. Jangan. Kita minta baik. Semuanya apa? Minta baik dari Allah. Ya, jangan minta berdoa seperti itu yang aneh-aneh, jangan ya. Minta yang baik, ya, yang Allah Jalla wa ala anggap baik itu kita minta. Nah, seperti itu. Jangan meminta seperti itu. Nauzubillah. apa ini? Apakah boleh kita yang sedang sakit hanya bermodal yakin Allah akan menyembuhkan kita tanpa berobat? Enggak boleh. Antum memang yakin Allah Jalla wa'ala maha penyembuh asyafi. Tetapi antum juga harus ikhtiar, usaha agar antum sembuh dari penyakit antum. Seperti kasusnya ada seseorang yang bawa untanya atau kudanya, kemudian dia tersebut tidak mau mengikatnya. Kata dia ketika Nabi menegur, ikat dong. Enggak ustaz, ya Rasulullah, ana tawakal aja sama Allah. Kalau sekiranya habis sholat hilang, ya hilang. Kalau masih ada, ya masih rizki ana. Bukan begitu tawakal yang benar. Kata Nabi, ikat dulu, baru setelah itu nanti tawakalkan sama Allah Jalla wa'ala. Maksudnya ikhtiar dulu. Antum yakin kesembuhan dari Allah, kemudian antum cari obat agar apa? Sembuh. Ikhtiar al-akhdu bil asbab. Kemudian setelah berusaha, sudah berikhtiar, tawakalkan sama Allah Jalla wa'ala, mudah-mudahan hasilnya baik. Ustaz, apabila memiliki anak kembar, laki-laki dan perempuan, berapa kambing untuk akikahnya? Sebagian ulama mengatakan cukup 2, sebagian yang lain mengatakan anak laki-laki tetap 2, anak perempuan 1, berarti 3. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, bagaimana cara memberikan nasihat kepada teman yang suka melakukan kegiatan di kuburan dengan alasan katanya apa ini, di malam Nabi apa, di malam Ibrahim yaitu Nabi apa ini, aduh ini tulisan berat banget nih, nggak tahu deh. Udah deh, yang jelas antum nasihati teman antum, jangan beribadah di kuburan. Jangan ya, jangan beribadah di kuburan. Wallahu a'lam. Ustaz, meminta bantuan terhadap orang lain termasuk syirik tidak? Kita lihat dulu. Jika antum meminta bantuan yang sikap sifatnya tersebut dia bisa membantu antum, monggo, silakan. Tapi kalau sekiranya antum meminta bantuan, minta pertolongan, tapi dia memang tidak bisa, tidak mampu, yang mampu hanyalah Allah Jalla wa'ala untuk membantu antum. Seperti misalnya antum datang ke seorang ustaz, minta bantuan, ustaz, ana belum punya anak, ustaz, tolong dong bantu ana kasih anak. Enggak mungkin dong. Kan seperti itu. Atau meminta apalah berkaitan dengan sesuatu rizki. Ya, ustaz, ana kerek terus nih, fakir terus, miskin terus, ya, kasih rizki dong sama ana. Nah, salah antum, mintanya sama Allah itu. Makhluk tidak sanggup untuk ngasih rizki, ngasih anak, ngasih jodoh, gak bisa. Kadang kan diantara akhwat datang ke ustaz, ustaz anak gak jodoh-jodoh nih gimana, kasih jodoh dong sama anak, kalau enggak ustaz yang kawinin anak, ya enggak begitu juga. Kan seperti itu. Minta sama Allah dan ikhtiar. Minta sama Allah dan apa? Ikhtiar. Tanya sama teman, ya. Tanya tuh sama tante-tante itu banyak biasanya. Kira-kira bisa menjodohkan. Dan antum kalau menjodohkan orang, jadi kawin dia tersebut, masya Allah, Allah akan membangunkan rumah di surga kelak. Jadi kita katakan, kalau sekiranya kita meminta bantuan yang sifatnya orang tersebut bisa untuk membantu kita, monggo. Kayak misalnya, ini gak ada teh nih, antum bisa gak bikinkan teh buat anak? Oh bisa, Ustaz. Bisa kan? Bisa. Cirik gak anak? Tidaklah. Karena beliau mampu untuk membuatkan teh, kopi dan lain sebagainya. Antum gimana? Ada yang jual pisang goreng enggak di sini? Ada. Antum bisa enggak belikan pisang goreng buat ana? Oh, bisa banget. Belikan deh. Syirik enggak ana? Tidak. Beliau bantu, bisa membantu ana dalam masalah itu. Yang tidak boleh itu yang di mana makhluk tidak mampu untuk membantu, seperti minta jodoh, minta rizki, minta anak dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, kita disunahkan untuk berzikir setelah salat fardu dengan membaca tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Pertanyaan, kapan disunahkan membaca la ilaha illallah? Begini ya Bapak Ibu, berkaitan tentang masalah ini, tasbih, tahmid, takbir. Ya. dan tahlil juga itu ada 7 pola. Yang umum kan kita katakan setelah sholat wajib ya, itu tasbihnya kita baca subhanallah 33 kali. Tahmidnya 33 kali. Kemudian takbirnya juga sebanyak 33 kali. Kemudian la ilaha illallah 1 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kalau antum membaca 33 kali tadi, tasbihnya 33 kali, tahmidnya 33 kali, takbirnya, tahlilnya 1 kali, maka apa? Allah menghapuskan dosa-dosa kita meskipun dosa-dosa kita sebanyak wibu yang ada di lautan sekalipun. Nah, artinya membaca tahlilnya itu setelah membaca tasbih, tahmid dan takbir. Tad, ada yang kurang enggak? Ada. Tasbihnya 33 kali, tahmidnya 33 kali, kemudian takbirnya 34 kali tanpa tahlil. Tanpa apa? Tahlil. Hadis Ka'ab bin Ajrah radhiyallahu anhu. Ya Allah, tambah banyak Ustaz. Nah, yang ketiga, pola yang ketiga. Hadis Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Penggabungan tasbih, tahmid dan takbir tanpa tahlil. Kita baca sebanyak 33 kali. Subhanallah walhamdulillah. Ya, wallahu akbar sekali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Dua kali subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Tiga kali. Ini kita baca berapa? 33 kali. Yang kurang lagi ada enggak, kata ibu-ibu? Ada, Bu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i. Tasbihnya kita baca sebanyak 25 kali. Kemudian tahmidnya kita baca sebanyak 25 kali. Kemudian takbirnya kita baca sebanyak 25 kali. Kemudian tahlilnya la ilaha illallah kita baca sebanyak 25 kali. Kalau berat juga, pola yang kelima. Gabungan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil tadi. Kita baca sebanyak 25 kali. Bunyinya seperti ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali. Kita baca berapa kali tadi? 25 kali. Kalau antum malas juga, pola yang keenam. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis dari Abu Hurairah. Subhanallah 11 kali, alhamdulillah sebanyak 11 kali, Allahu Akbar 11 kali. Malas juga antum, yang terakhir ini jangan malas. Hadis dari Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Enggak ada lagi yang lain. Nah, jelas ya. Baik. Hukum orang yang murtad kemudian syahadat lagi, apakah masih diakui keislamannya? Kalau dia bertaubat, taubatan nasuha dari kemurtadannya tersebut, maka insyaallah biiznillah diterima lagi keislamannya. Nah, alhamdulillah Ustaz, minggu ini ana menikah. Karena ana dari desa, banyak hal-hal yang melanggar ajaran sunnah, tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Apakah pernikahan ana atau pernikahan saya nanti tidak barakah? Saya sudah 2 hari saya berpikir akan dosa-dosa nanti yang saya tanggung. Tidak seperti itu. Seperti misalnya antum sebagai wanita yang menikahkan abah antum. Abah antum yang punya hajat, antum sudah memberikan nasihat atau memberikan suatu ilmu lah kepada abah tentang masalah hal-hal yang terlarang. Jangan sampai sesuatu yang terlarang diritualkan di waktu akad nikah. Tapi abah antum gak enak hati dengan masyarakat, tetap mengadakan itu acara. Nah, yang jelas ya, antum sudah menyampaikan itu ya, ternyata orang tua gak mau ya. Tapi menikahnya kan syar'i kita katakan. Ya, ada ijab kabul, ada mahar, ada wali. Ya, seperti itu. Adapun acara-acara yang aneh-aneh itu, jangan antum ikuti. Mudah-mudahan keluarga antum menjadi keluarga yang samara, sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan mudah-mudahan keluarga antum penuh dengan keberkahan, selalu dibimbing oleh Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan tahun depan sudah punya anak. Amin ya rabbal alamin. Taib. Satu lagi ya, soal enggak cukup menang. Ustaz, apakah kita dibolehkan untuk bernazar? Berkaitan dengan asal mula hukum nazar, itu hukumnya makruh. Makruh itu lebih bagus ditinggalkan. Tapi Ustaz, kalau sudah mengerjakan, ternyata keinginan bapak ibu sudah dipenuhi dalam nazar tersebut, maka wajib untuk dilaksanakan. Misalnya, jika anak saya lulus di fakultas kedokteran, saya akan berpuasa satu hari. Ternyata anak antum lulus, antum nazar kan tadi, ana nazar jika anak lulus di fakultas kedokteran, ana berpuasa satu hari. Berhubung anak lulus, maka wajib antum berpuasa satu hari. Nah, tetapi kembali lagi, janganlah bernazar. Karena asal mula hukum bernazar itu hukumnya apa? Makruh. Wallahu a'lam.